Nah, para hadirin, saya tahu para hadirin sudah tidak sabar lagi menunggu untuk menyaksikan pasangan duet kesayangan para hadirin. Nah, inilah dia, Oma Irama. Pertama, Jelita Camelia Malik. Terima kasih. Baiklah para hadirin, sebuah lagu kami tujukan untuk kedua mempelai yang berbahagia. Judulnya Hatimu dan Hatiku. Baru pertama.